أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. الله أعلم بمراد إلين إلين ngagegeun badang imankeun ya ladina kabela taqtulu ajamata ini siragabe asaida ing buronat ale utawi siragabe iku pirang-pirang kang yara muhrimuna tegese kang yaram gabe bihajin galawan haji umratin nadwa umrah wa man qatala ulan utesa pamaniku mateni amanu ing sayid minggu maledadaw saking siragabe mudamidan ale mama fajaza un maka iku wawalas bitanwini kalawan tanwin waraf umma ba'du waraf ima ba'du lan dan dapatkan barang kang tetap ing dalam sausane jazaun ay fa'alaihi jazaun degese maka iku tetap ing atase manute wawales wa utawi jaza mithu ma qatala ikum pamane barang kang madani awong minan nami aladadu zagi ingon ingon aish bidu gese umpamane jaza aish bidu gese umpamane ma qatala fil khulqati dalam kedadeane pikir watin lan iku tetep ing dalam gero wa pikir watin lan nemu gero suwiji ma bido pati jaza un kalam dan ido patekan lepat jaza un pajaza umis lima kotala minan na'am iya kumu kang hukuman bi kalawan ay bil misi tege kalawan umba marajulan ya sabong lanang roro zawa adin kang andu ene karone adil mingkum yaking siragabe la uma fatonda tuni ku tetep gadua rajulani utawi kapinteran yumayizani kang ngabedakeun ya karena rajulaini biha kalawan fatona isbal asya ibi ingkang leuwih nyarupa-nyarupane pirang-pirang perkara bi kalawan misli qad agama ibnu abbas dan teman ngahukuman sapa imam ibnu abbas wa umar ulan ki umar wa aliun lan ki ali inna amadin dalam hewan na'ama adawa nu'ama manuk suari bibadanatin galawan onta wa ibnu abbas dan wisnga hukuman sabai mu'amdas wa abu ubaidah lan ki abu ubaidah fi baqari wasing dalam sabu kesit wa imari lan imar washi fi baqaratin galawan sabi wa ibnu umar lan wisnga hukuman sabai imam ibnu umar wa ibnu awf lan imam ibnu awf fi al-zabi ing dalam kidang disyatin galawan wadus Wagama biya Ibn Abbas dan wis ngaguman biya galawan usahat sabah Ibn Abbas Umar dan Umar wagi rumah laliakan Ibn Abbas dan Umar bilang maming dalam manuk dar ili anahum kena zatu anahum ya sebawah iku nyarupan ya mama insyaat bilang biing dalam hadiah nale hadiah dunia ikut hadiah min jazaun saking lepat jazaun bali kol kabatika negakin ing ka'bah ae ablu kutegese negakin ya si wong bi ikalawan hadiah al haram ing tanah haram bayat bau makam meli ya si wong bi ing dalam hadiah bayat da sodakulan ga sodaka ya wong bi ikalawan adan ala masakin ingat azib bilang kang miskin haram wala yajuzulan warawan lang ayat bapa yang tanyo melayasi uong ayat sukan nasa kira-kira anak ayat si uong atau yang dalam pangkuran temu tinemu ya si uong wa nasbulan utawi nasabe atau wa nasbulan utawi nasabe lepada diani itu na'dan iku gana na ya nasbi iku nadan dari nad lima goblau kade baranggang tetap ing dalam sadurungi hadian wa in udipa lan lamun wa in udipa lan sadian dapatkan ya hadian liana idopat tahulab jatun kena zatun idopat labada dan ikul idopat labziha latu bidu kang aramai dakan ya idopat dari banding dari pailam yakun maka lamun orang anak-anak Lizaidi ku tetap kada barana pamit Numpama minan nami kan tetap saking Ungan-ungan kalau sebuah kaya pit Wajarilan walang Palai kimatu magi ku tetap Kata seorang kaya regani ajarat Awalai kafarat Tunatai ku tetap kata seman Utai kafarat Gairul jasa kang salian Wawalas Wa in wajadahu lansan jannamu Ya siwangu ing jaza Ya utawi ya kaparadamu miskin iku wabanganan ing birang-birang miskin min galibi kutil baladi saking galibi pabanganan negara bingung nutu marawa kita manawan jenaya kiamat marawa kita bapak buka pegawaian bukan sarariya tu mohondok atu ginain ban mondok batu nila kita lebih indah tibatan nila artis masya Allah nikmat nila kita teh nikmat kau mau seperti kada lemah dipaksa-paksa masya Allah minggu bikutil balan saking kali bikutil balan mayusawi kimatal jaza ing barangkang mabadan ya maing regane wawala sikuli miskinin mudun iku tetap kada saban-saban ungkang miskin utaya samud papikir watin lan ing dalam kirat suji biadabati kafarah kalau anda didapatkan kapat kafarah lima badal kada barangkang tetap ing dalam susana kafarah wa iya lil bayan lan utaw ya idapati kumaidakan kada bayan oh alai adlu nadawa iku tetap ing adasiman utawi adlu mitidalik itu umpamane bebandingan umpamane mangkono mangkono dari ketuaam siam mending buat saya semoga buat saya siwang wing siam dan gue limudin jauh mensaking saban saban dina ing sadina wain wajah dahulan sana jana muya si man siwang wing jaza wajib badalika maka wajib badalika mangkono mangkono jaza alaihi ngadazman wa in wajadahu lanamun namu yasiman hu ing jaza wajib badalika maka wajib badalika mangkono mangkono jaza ngadazman liyadhu qadrabun yandanyi cipi yasiman wa ba'al amri ing abot wabal se'ezaqla jazai amri gaza abad babal za perkara yang mana ladhi fa'ala ugang migawa ya ziman hu ing ladhi afallah ampun azab Allah mazara bazaking barangkang zingin ya ma wa man ada ilai ilai mdaza paman iku ngaliwat ya ziman ilai maring mdaza paman iku ngaliwat ya ziman ilai maring qadlu ala qadlu sayyid bayantagimullahu minu maganyik zazab Allah zaging man wallahu azizun anu di Allah iku kang maha gagagol ibun ala amri turukan ngali ingat dasa berkarani Allah zuntikom kang aduhani nyiksa miman aso zaging wong kang nyulani nyaman ing Allah uli kabi gadilan dan nilakan bi gadli kalawan madain yang suai madami dan alai ma'ma bi madhukira yang dalam barangkang rizdan tutur ya ma apa al-kata'u kalau luputan apa al-kata'u kalau luputan lamun kamari nyeritakan masalah cobaan ke ahli-ahli Mekah khususnya ahli Madinah yakni orang Arab ini masalah mengenai buburon sebab ahlina jengkar sepna hingga jadi pegawaian jadi ma'isyah kuari dituluikan ketika ihram. Aya larangan ketika ihram nu leuwih berat lantaran urang-urang Arab teh ku hobi-hobina ngalah hewan ngabuburon sehingga teu aya waktuna beurang jeung peuting teh ngalahan hewan bae. Setelah Kanjeng Nabi ngainstruksikeun haji ketika ihram aya larangan-larangan ieu ayatna ieu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum wahai jelma-jelma nu iman alladzina amanu ay mu'minun mu'minat para mukminin para mukminat urang mana bae rek urang Arab rek urang non Arab Indonesia, Malaysia, talankum nabai mu'minin mu'minat kade wantumurum ketika anjian ihram teh la taqtulu sayda ulah ngabunuh hewan-hewan buronan temenang ker ihram nanti ker ihram aya larangan hiji temenang make pakaian anu ngaput mun urang ker ihram kemudian maka bagian nungaput ngajak tidak. Kedua temenang nutupan sirah. Mun orang nutupan sirah ngajak tidak. Temenang aguntingan kuku. Mun orang aguntingan kuku hiji. Saleter dua, dua letter tilu mbe hiji. Larangan kerihrop. Itu kene pemenang agunting atau nyabut buuk mun hiji saleter dua dua liter tilu mbah hiji loba larangan-larangan pemenang make sesengitan orang keur ihram nailah kena fidya itulah keur ihram mah temenang nya make sesengitan kecuali darurat kaya ning urang puyeng kemudian make minyak angin depan seungit eta mentenana. Tak itulah diantarana deui sajabat tiji bajeng mukadimah jima teu meunang keur ihram oge ngabuburon teu meunang. Jadi keur ihram ngala uncal, teu keur ihram ngala embe, kaleuweung ngala onta imar teu meunang. Ia lumatak dicaritakan telantaran ia kahobi orang Arab. Ari nyaritakan itu ngabuburon di Indonesia mah emang orang Indonesia mah tersepen. Lumatak cak orang Indonesia, ikir ihram sih ngabuburonnya heran jamual merenanan. Cak orang Indonesia, lantaran di iman aja tuh tilo. Mual, ibu orang Arab pan baheula karsepna. Kahobina sehingga jadi ma'isyah. Mantak dilarang ke ihram temenang ngabunuh temenang kecuali nu lima nu diihtilapkan antara para mazhab khomsu sawabiqo la junah lil muhrim yuk kotal nu lima binatang nu ngarusak bagi nu ihram henteu nanaon tamamaehan nu lima mah komon teu keur ihram mah diurang di Mekah ge teu nanaon komo diurang mana nomor kahiji al-had atu eta alap-alap nomor kedua hida hida te bangsa manuk itu nu galak ya nomor ketilu hayah yakni hayat, hayat teh orai marga obat gitu Pak Roh berit. Eta mah meunang kurang ta. Termasuk bangsa hasyarat-hasyarat meunang dipaehan ta mah hasyarat teh bangsa kalabang, bangsa kala nu kos kali. Cacakan nu ieu ge teu nanaon kurang dipaehan nang ganjaran asal dipareta mah nang ganjaran. Nya heulang, heulang, heulang ta hidat teh heulang, heulang kurang ditembak meunang ganjaran pae. Ulah didahar tapi haram. Itu kene alap-alap tembak orang pae meunang ganjaran orang sebab dititah tama-tama dititah dipaehan berit berit teh berit berit paehan masalah berit siada ulah berit ta macana berit aduh tikus tikus tikus tikus tikus berit paehan paehan eta mah ngarusak tama kos kitu. Kan berit teh kuarima geus teh berupa berit deui berupa dasi berit teh make dasi sok ngabolongan nya jadi sarua bae. Ada yang meninggal Haji Jaya Kampung Gubug jam 9 di Sindang Jaya, tolong diumumkan Pak Kiai Haji Jaya Kampung Gubug innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta kos kitu berit bayat. Alap-alap heulang orai berit eta paehan tah. Nya. Nah, ngan lamun aya orai parancahan heula, mun aya di imah urang aya orai hideung parancahan heula azanan heula. Azanan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanallah. Ulah qobat dari salat. Subhanallah. Azanan. Aja nyana ngaringkel tutupan ge ku urang tutupan ge bakul ta kenao. Tinggalkeun kadinya de eueuh. Berarti jin ora hideung teh kos kitu. Atawa dibuka aya keneh parancan ku urang. Ieu mah imah orai. Lantaran imah malain tempat sia orai na iya aing asa kaganggu memeh ku aing sia dipaehan maning indit baik mun sia teu indit wayahna beusi aing maehan sia na iya ulah nyalakeun aing geus antepkeun tutupan atau tinggalkeun eueuh mun bener jin ilamun aya orai di imah warnana hideung na iya mah parancan heula azanan heula anakalana jin sing ada. Pas itu, kitu kene berit, berit teh aya berit asli, aya berit azab ti Gusti Allah. Datang aki-aki mawa kisah biasana teh neuleuan nyana ka sawah, aki-aki heula, aki-aki mentak eta aki-aki teh sing ade. Besi raja berit. Aki-aki itu beneran iya mah henteu sambarangan datang gitu bae berita henteu aki-aki heula neuleuan heula nyana ge ja utusan Allah aki-aki teh raja berit nyana teh ngambe ngambeuan heula seut ieu pare ieu oh nu bogana ge diambeuan ku nyana oh ieu mah tilok ngazakat ieu diambeuan belah dieu bandean jadi tamatah. Lamun geus mayoritas di dinya teh teu beres ka Gusti Allah teu ngazakat teh atawa jadi teh babanda bae eta dileupaskeun beurit ka dinya. Nyana nalep eueuh. Eta mah beurit eta mah sanajan dipaehan ge boba bae bakalna. Eueuhna ge eueuh sorangan ieu. Bakal lamun ku urang dipaehan dibeuleum misalna atawa dipekprek gering dipaehanana. Eta beurit mah singa dek ngan bedana deuleuh. Lamun aya beurit kos kitu deuleuh mun aya beurit. Lamun kurang di deuleuh tek bae nyana bangun deuleukeun kitu. Eta. Eta berarti ulah dipaehan ta mah. Lain sambarangan beurit eta kos kitu. Sia de eta mah. Beda eta mah geus kos kitu bae eta mah. Asal kurang tewak hiji deuleukeun ku urang nyana na kitu. Ah, lain berarti. Geus, geus ya. Maling dikasaukeun swadaekna sia. Aing sieun leuleuh sia. Berit teh kos kitu. Teu eueuh sorangan. Lamun urang kitu bisa neuleu di alam eta air duitin dulu matente dibawa pakai kisah dibawa. Mungkin ada berangkat dari misalnya di Karawang kemana ke Cianjur naik mobil biasa. Biasanya naik mobil ngobrol biasa juga orang. Itu lamun nyaho di alam eta. Mungkin ada turun di pasawahan-pasawahan di diamban heula. Kitu bae sunnatullah. Ini dikirim berangkat ke Tangerang ke Cikupa. Oh, kesempatan pasar kemis bente. Jauh sawah ieu. Beaku pabrik. Kos kitulah berit dipayahan mah eueuh masalah teu doraka teu naon ngan eta balantaran keur ngazab sok malik ka urang kos keong sarua bae keur diazab ku Gusti Allah wa kos kitu nya ieu alap-alap heulang oray teh eta mah sunah malah dipayahan nya lajuna lil muhrim kitu yuktal dipayahan nu lima dia teu dosa kanu ke ihram ge komo nu lain nu ihram nya tatalah nu lima eta mah hasyarat ge hasyarat kurang sunah dipayahan hasyarat teh binatang-binatang anu di taneuh nu sok hiburan eta binatang-binatang geus dipayahan oh masalah ikeur carita syariat iyalah keur carita syariat nah ieu keur ihram ieu mah teh sing ade. Ya kulantaran kuari mah iya jadi ngaji manasik na kadang-kadang atau didadak didadak panai santri mah datang ke bapak haji diaji beda ku santri mentera ke Mekah tenau diaji ke tamat balik deui diaji deui gitu ketika ke Mekah bae tinggal muka doang ya puyeng cek jantan deui ngaji de puyeng lah nggak pernah diaji panai di lembur mah di lembur ngadadak. Aya jelema ajina haji iprod mana aja tetilu aya haji iprod aya haji tamatu aya haji kiron mun haji iprod ngaheuleukeun ihram haji mandirikeun ihram umroh sapaket haji jeung umroh teh sapaket setiap urang munggah haji kudu jeung ihram pelaksanaanana imah haji heula wa imah ihram lamun haji heula ihram pandiri ngaranna iprod lamun iya gitu umroh heula kakara kaji ngaranna tamatu lamun barengnya haji nya umroh eta adalah kiron kitu bae haji mah mentek teu kaharti lamun Muhammadiyah mah ngaeueukeun haji tamatu nyana mah haji teh iprod bae lantaran Kanjeng Nabi teh iprod wah pendek pikiran teh Muhammadiyah. Muhammadiyah mah enggak ulakeun haji tamatu teu sah hiji bae lantaran Kanjeng Nabi ketika haji wada teh hajina haji ifrad. Deuleu atuh dina Bukhari-na aya sahabat bebeja ka Kanjeng ya Rasulullah, pan abdi mah ieu deuk umroh bae heula ti heula. Haju abdi mah deuk buka lantaran abdi mah boga kasakit. Ca Kanjeng Nabi laharat silahkeun deuk umroh heula mah tuh. Abdi mah deuk nuturkeun Gusti Rasul bae. Cek Gusti Rasul, Tuhan nekan gula mah atuh ihramna ihram haji. Haji mangga. Iprod berarti. Pan Siti Aisyah di dina ceurik. Ceurik kunaon Aisyah ceurik? Aduh, cenah gula mah ieu kumaha ieu? Kunaon ku kumaha kunaon? Atuh cenah ieu mangkaning keur ihram. Haju ieu head, atuh head si ceurik. Jeung Kanjeng Nabi teh biasa anak Adam awal kudu head. Haju eta kumaha teruskeun ihramna? Ulah jadi masalah. Aju, atuh terus wuku pula sholat, terus ke Muzdalifah, terus ke Mina. Ini sebenarnya jadi haji mah teu boga wudu ge boro-boro teu boga wudu bugu head ge jadi. Munggah haji mah head bae ge jadi, mantak ulah bingung ku babacaan munggah haji mah. Ulah bingung aduh cenah kiai kula mah kumaha ieu? Naon? Teu bisa babacaan anak head ge meunang. Head maca naon coba head. Hayu sia. Oh, cenah ngeunaheuna mah teh jeung kiai mah dasar teluk babacaan sia mah. Eta teh masalah. Datang ke Arfah, batur mah istighfar 1000, kulhu 1000 dan baca-baca nu lain deui. Ah, nyana mah datang ke Arfah, geker hees. Salat zuhur henteu. Asar geus henteu. Hees. Lewat. Udang-udang Isa di kamana ni? Oi, Muzdalifah. Oh, Muzdalifah. Kaing kodoh lah. Kodoh zuhur, kodoh asar. Yuk, kira cerita. Itu ke Muzdalifah. Datang ke Muzdalifah, batur mulung batuk. HSD. Yuk, budak kuar aja sih. Di udang-udang, mulung batuk siang enggak. Aing mau mual, mau mulung batuk. Aing mau. Ke mana ya? Ke Mina, ayo ke Mina. Datang ke Mina, batur jubro. HSD. Ayo, beri udang kan. Siap. Di kemah ih hebe be eta sih aing mah jumroh aing ke bae peuting jumrohna geus sekaligus aing malah pokona mah peuting akobah jeung sakabehna bae geus lah isuk peutingna eta kos kitu teh jadi teh munggah haji mah babari jasa munggah haji mah HS bae ge jadi tah cak nu HS mantep ye. Atuh. Jadi ulah bingung gua babacaan head bae si Tiang Isa mangaring. Jadi geus beres ye. Teh ka Mekah Abdurrahman kakakna Aisyah dipanggil Kanjeng Nabi Abdurrahman. Tah. Aisyah teh pantacan umroh, kuari umrohkeun geus haji heula, beres haji nyana geus sehat, geus tawaf ifadah, berarti geus suci. Tawaf ifadah, sa'i, beres. Kuari umroh, Abdurrahman kakana, anterkeun ka ditu, ka Tanaim. Anterkeun. Teuk, balik deukeun umroh. Jadi, hajina Kanjeng Nabi Iprod, Siti Aisyah ge Iprod, sahabat-sahabat anu sejen, lolobana tamatu. Cek Kanjeng Nabi man kana lahu hadiun, saanu boga hadiun, bawa ka dieu, yuk bareng ngigula. Ah, urang Iprod. Nu sejen sahabat anu tamatu bakana nu saurang abdi malah teu dihijikeun bae lantaran ieu mah darurat mah enggak bae cek Kanjeng Nabi nu saurang mah dikironkeun nya haji nya umroh deuk geugeuraan bali oh masalah mentek tilu haji teh eta mentek lamun Muhammadiyah kudu ikrot bae salah total ja sahabat ge dimanggakeun ku Kanjeng Nabi balik ke Muzdalifah, balik ke Muzdalifah ka Mina, bebeja ka Kanjeng Nabi. Cak sahabatnya abdi mah erek balang jumroh bae Gusti. Balang jumroh heula ka karak tawaf ifadah. If'al wala haraj. Laksanakeun teu dosa teu naon. Cak nu saurang abdi mah rek ka Mekah bae lah. Jadi teu ka Mina teh Jumratul Aqabah berarti. Tas di Muzdalifah teh ya, belok ka Mekah. Abdi mah bade ka Mekah bae ya Rasulullah. Erek tawaf ifadah kemudian saya ke kakara ka sore abdi merek Jumratul Aqabah cek Kanjeng Nabi ifal wala haraj laksanakeun teu dosa teu naon meunang cek nu saurang teh lah abdi mah erek jumrah tas jumrah terus mencit korba mencit dam lah berarti eta mencit dam teh nyana teh tamatu cek Kanjeng Nabi ifal wala haraj nu saurang teh abdi mah deuk ka Mekah bae tas di Mekah ke deuk tenang-tenang bae haju ke mabitna deuk peuting bae abdi mah peuting ka Mina ke bali ka Mekah peuting ka Mina bali ka Mekah deuk kitu bae Rasulullah ifal wala haraj silahkan bae kabeh dimenangkeun ku Kanjeng Nabi malah mah abdi mah moal ka Mekah cek urang sikupa ifal haraj ta mah. Aduh Gusti Allah babari babahaji teh eta lamun nyaho mah babari jasa deuk kumaha ge mangga asal sing hade bagi nu endek ka Mekah kuari besi engke mabit di Mina moal simpan kuari teh eta Mina jadid eta mah teu sah ta mabit di dinya ulama Mekah ge nu asli mah ngateusahkeun di Jawa Timur nu asli mah ngateusahkeun ulama-ulama anu nyekelan kana ucapan Kanjeng Nabi Mina baina jabalain antara dua gunung ta eta ngaranna Mina mabit teh di dinya kuduna kumantak baheula mah brog di dinya aya tukang baso aya tukang lotek mabit teh di dinya ngahiji jeung tukang baso jeung tukang lotek bari nungguan mabit datangkan ispul lael kuari mah diburak-burak pan. Nah kuari mama rabitna teh di kemah mah lain Mina tamah nu mentak dijieun da terowongan dua maka ning kuari mah terowonganna hiji terowongan pertama muaisen nomor kedua terowongan kadieu beuki jauh bae jadi tidinya kadieu bangsa 3 kilo tak ka Jamarot ta eta teh wayahna teh jamaah haji nu di kemah sanajan geus disahkeun ku pamarentah dengekeun ulama nu asli imun hayang bener mun hayang bener ieu mah keur carita yang bener. Ulama Arab ge hadza mina mina jadid. Kunaon tuh nyana di ditu nanyeun merek Bidayatul Muna. Di ditu Nihayatul Muna. Hayuh bidayah jeung nihayana tetep ditulis. Padahal ita ulama pemerintah Arab geus bae itu ge mina kene atuh ulah ditulis bidayah. Maka ditulis di ditu na Bidayatul Muna. Di ditu na Nihayatul Muna. Cak nyana ge mimiti mina mah ieu. Duh tungtung mina mah ieu, talamun nek mabit mah di dieu cak urang Arab keneh nu bener. Jadi tulis di dinya aya gede Bidayatul Muna, di luhur gunung aya. Di luhur gunung gede Bidayatul Muna aya. Deuleuh ge ka bakuna ka ditu. Anu ka ditu nu teu ka ditu mah nek neuleu naon. Aya nyana ge nyeun mah nyeun lantaran geus teu katampung. Dibejakeun ku sungguh di Arabia, aya muna, muna, muna, muna jadid. Tetep bae nyanana geus nyanana urang ditu lamun deuk mabit kadinya bae belon teu coba atuh nu belon urang Indonesia nu kabobodo kabobodo geus di dieu bae geus di dieu bae jariweuh meureunanan jauh lamun terus-terusan mabit di dinya tah mabit di kemah mayar dam embe hiji embe tamatu hiji embe teu mabit di mina bongan di kemah bae hiji dua. Dipencet di ditu lain di dieu. Sing ada cenah aing mah dua tak embe engke bae dipencet bari eka anak aing blon sia mah. Tuh nya, jadi sing ada tah nu kuari ka Mekah tetep bae ulama-ulama mempertahankan kula ge meunang ti abah kula, meunang ti guru kula di Garut, meunang ti guru kula deui di Jawa. Komo ieu mah Taki Muhyiddin Kosambi mah ngajelaskeun singarade nyanyana mah unggal taun pan ka Mekah bae singarade. Lain mina teman lain mina kaya aya Bidayatul Mina ditulis kene ku ari ge mimiti mina artina Bidayatul Mina teh di ditu Nihayatul Muna tetep eta bae jadi patokan ka lamun saya bidayah tungtung terowongan aya teh Bidayatul Muna eta mah di ditu aya di gunung luhur Bidayatul Muna oh belah ditu Nihayatul Muna aya teh eta mabit mun teh di dinya atuh geus dam. Lamun teh ama urang teu mabit di Muzdalifah dam lantaran si Simtaradudi jadi aya genep pangkat saperangkat dua perangkat tilu perangkat empat perangkat lima perangkat genep perangkat bahkan lamun tujuh mah muasasana bisa disangka sepuluh. Teteh lamun awal biasana diberangkatkeuna jam 10 datang ka Muzdalifah atau jam 9. Ngan kuari mah taradudi mah ngahiji di Mina nu datang jam 9 nu datang jam 10 nu datang jam 12 nu datang jam 1 nu datang jam 2 nu datang jam 3 ngahiji bae lah di Mina ayang ke bendera Indonesia ngaranna Karangkeng tek we di dinya tah tah nu terakhir mah kadang-kadang anu datang ka jam anu nomor 11 mobilna nomor 12 ta mobilna ta eta teh biasana datang ka dieu subuh teu mabit tadi Muzdalifah. Teu mabit tadi Muzdalifah teh teu mabit datang ka Muzdalifahna subuh. Na eta teh embe hiji. Itu aja cenah jama jauh urang mah teu nyaho ieu darurat meureunan nanti mah keur carita mun ku sia didaruratkeun kos kitu embung mayar embe atuh olos. Dan cek ulama embe bae hiji lantaran naon? Lantaran bisa. Bisa urang ti Arpah ka Muzdalifah lempang deket. Deket di Arpah teh lempang ka Muzdalifah motong jalan jalan Kendal ka dijela jekes ulang ku teu ngupayakeun lempang nungguan mobil darurat jadi leungit mantak lawan atuh lempang ja deket sama kadinya ku lantaran ulah teu ngupayakeun lempang teu darurat embe hiji berarti ti Mina ti Muzdalifah ka Mina deket jasa sama deket. Artinya paling ge 3 atau 4 kilo deket jasa. Masya Allah pulang balik bagi eta karyawan ka imah ka pabrik kana sabara kilo ja kuateun kunaon atuh ai ti Muzdalifah ka Mina. Nah eta teh deket. Lamun sampaikeun ka urang tek bae gitu. Tapi tama jumroh masalah tama sakadar jumroh. Jumratul Aqabah doang kan tanggal 10 mah muru afdol doang nu sok loba nu mararaot ya. Muara raot pernah bahasa sebara ratusan pernah ribuan eta mah geus rahasia Allah bae geus didinya lantaran muruna muru afdal pada desek-desek waktu duha mulai ti jam 7, jam 8, jam 9. Wah, macet jelema di dinya. Kok bisa kitu sih? Lantaran mazhab Hanafi, mah mazhab Hanafi kudu jam sakitu bae. Mandak eta mazhab Hanafi memaksakeun jeung Maliki teh kudu di dinya bae lantaran perbedaan jeung urang Aisyah Syafi'i mah. Kira-kira atuh make awak tu Abdul mangga nya mah wajib kudu jam sakitu. Ai urang mah kan henteu, geus Abdul doang daripada macet. Mendingan engke bae dioper ka asar. Asar macet keneh poe eta mah engke bae ka peuting. Teu masalah. Geus jam sababaraha ge. Malah manini-nini mah aing mah jumroh mayar bae da ka kepalana. Aduh, masalah. Teu jumroh teu naon ge, teu naon. Sakabehna tanggal 10 teh jumroh, tanggal 11 teh jumroh, tanggal 12 teh jumroh, tanggal 13 teh jumroh aing mah mayar bae moal kudu jumroh jumroh. Eueuh masalah. Tah aing mah mayar moal jumroh moal. Eueuh masalah. Mencit embe. Ya babari jasa. Ditanya, "Eh, cen dek jumroh moal. Kunaon tuh? Mah capek, mah capek moal. Ngulikeun atuh, ngulikeun moal. Kunaon tuh boga duit?" Geus. Aja dek nando di Mekah aing mah dek ngulim be. Beres. Masya Allah, babari jasa. Ngan ulah diomongkeun atuh ka batur mah semer lim be kabeh. Ngeukeur carita ngaji babari tah bab haji mah. Nah, iyalah beres jumroh urang jumrohul aqobah tahalul ngaranna tahalul awal seluruh paharaman haji geus jadi menang kecuali hiji jima doang nu can menang jima doang teh nu can menang ai perkara beneran terjadi blon jasa ieu kula keur di Mekah bae kiai cenah aya masalah naon masalah naon lamun urang ngantos ti jumroh kemudian tahalul eta geus tahalul tahalul awal can tuap ipadoh jadi can boga haji gede eta teh kakarek tahalul awal ngaran mun salam kakarek ulu salam kakatu doang can kakenca oh nya haji naon nu diharamkeun kabeh geus halal kecuali jima ieu mah aya jamaah urang mana urang Tangerang Tangerangna mana deukeut kiai ge cenah deukeut tetanggana nu ngaran aya naon ye ieu kakarek tahalul awal jima kumaha tah ah sia macam-macam di mana jimana sakieu gunung di bawah kasih si gunung buku. Eta masya Allah, jelema ku tekuat-tekuat teuing meureunnya. Sakitu loba jelema 8000an eta. Kudu mawa kasih si gunung keneh bae. Ya Allah, geus teu perlu mandi heula meureun tah mah geus. Dicokot parduna bae geus. Ih, eta kumaha eta rusak tah haji tah rusak. Ieu terjadi ye urang Tangerang ye. Tangerangna urang Pasar Kemis. Beneran kecamatan doang lain tetangga aing tapi. Aduh, masya Allah ayah bae dan kos gitu, masya Allah setan eta diminati ayat merek mawad yang usyayatin di tempat setan sebab baheulana Kangjeng Nabi Ismail dituntun ku Kangjeng Nabi Ibrahim pas di jumrot di dinya teh cak Kangjeng Nabi cak setan teh Ibrahim menya ayah bapak kudu mencit anak bohong eta ngimpi nyokot batu Kangjeng Nabi Ibrahim bismillahirrahmanirrahim rajmanna syayatin bismillah Allahu akbar joger jumratul aqobah jadi tak pelebah dinya ya setan baheula pelebah jumratul aqobah teh setan tak baheula di dinya timpah ku Kanjeng Nabi Ibrahim bismillah Allahu akbar rajmanna syaitan kalawan nyebut jenengan Allah Allahu akbar aing ngabalang setan joger jadilah jumratul aqobah teu meunang ku ari urang setan sia ditimpa sia ku aing ulah geus lain setan deui ku ari aya urang Turki keur can ku ari can ku sieu keur baheula mah bisa keneh ka dinya pan naek kana ka dinya nyekel sendalnya na ho dicekel mun sakura mah setan sia urang Turki tah mah haju urang Indonesia mah panurutan mah lulu geus teu nyaok kaler kidul pajar bener dituturkeun deui urang Cikupa setan sia wah dasar urang Cikupa blon tapi nu Golkarna eta mah ya Allah ya Rabbi tungtun deui datang ka Jumatul Wusta nah ku ari mah ngabisiki ka Kangjeng Nabi Ismail menya ya bapak kudu naon kitu ngaranna mencit anak oh tidituna berarti bapak bawa mimpi anak nyokot Kangjeng Nabi Ismail bismillah Allahu akbar rajmanu setan syukur ditimpa ku Kangjeng Nabi Ismail bapak aiman nabi rasul impiana bener goblok sia setan jadilah wusto nukuari ku urang tah dibalang teh. Bismillahi Allahu Akbar. Ustaz teh tah eta teh Kanjeng Nabi Ismail baheula timpahanana tah. Teu meunang di setan-setan geus ibadah kuari mah. Geus ibadah. Jadi aya tilu engke di ditu. Nah, tanggal 10 mah eta doang hiji tah Aqobah. Tanggal 11 mah engke di ditu tuh. Ula Usto Aqobah, ula Usto Aqobah. Nah iyalah Aqobah nu deket ke Mekah ka ditu mentak lamunnya homa madep kiblat deket ye Aqobah mah sabeulah ta tadina kitu kuari mah jadi biasa kabeh. Jadi beubeulahanna belah dia Mekah aya di ditu urut beubeulahanna di dieu urang di dieu tah ngabalangna. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Lantaran lomba jelema jeung teu nyaho kaler kidul madep mana sajalah. Hese atuh geus, anu kakarek sakali mah komo. Henteu nenget-nenget urang. Tuh, ai kula mah baheula dibawa pan ku Abah teh tah. Ieu di dieu sia ieu tah ngabalangna. Mekah itu tuh, tah keur sabeulah keneh. Jadi urang di dieu ngabalangna madep ka ditu, beres jumroh, doa madep Baitullah langsung. Tah ilah jumroh nu paling deket Jumrohtul Aqobah. Tak eta madepna ka ditu ge urang ngabalangna. Ka mana ka ditu tuh? Ka teureut ja ka ditu mah. Atuh hese nyonto anana jing kumaha. Insyaallah na ieu mah geus cacat paharaman keur ihram. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai jelema mukminin mukminat, ulah rek ngabarunuh maraneh kabeh kana buburan. Bari kaayaan anjeun keur ihram muhrimuna bihajjin umratin bo ihram haji atawa ihram umrah kumaha lamun mayan wa man qatalahu minkum mutaammidan fajaza'um mislu ma qatala minan na'am. Saha jelema anu ngabunuh di antara aranjeun kabeh bari ngahaja eta teh teu meunang sambarangan kena sanksi pajazaun ai fa alaihi jazaun atu kena sanksi kumaha sanksina mislu ma qatala kudu ngagantian samodel anu dibunuhna naon minan naaminya eta tina pirang-pirang ingon-ingon kumaha nganyahokeunana yahkumu bihi zawa adlim minkum anu nganyahokeunana anu bakal ngahukuman papada anu akur binatang ieu mun dibunuh akurna jeung ieu mun ieu dibunuh akurna jeung ieu mun ieu dibunuh akurna jeung ieu pan hese ngabuburon mah meunang hiji nu hijina kan kabur ngabunuh nu eta na eta teh kudu disangsikeun sangsina teh kudu nu akur jeung eta nu lindek nu mana pan mun nyokot deung itu ya hese pan eta mah kesit ku ari mah nyokot nu babari digantian nu nganyahokeunana nu ngakurkeunana zawa adlim minkum asal geus patali jeung hukum bae ngaji mah hese ngaji mah Al-Qur'an lamun geus patali jeung hukum bae hese timbul bakalna pertanyaan hiji ku ayeuna bahasa wa man qatalahu minkum mutaammidan kumaha lamun henteu ngahaja. Berarti ieu tah ta'ammud eta ngajadikeun syarat kana wajibna jaza. Geus, mata wujud dasar tu wujud al masrut wa matan tafasar tu intafal masrut. Aya syarat, aya masrut, eueuh syarat, eueuh masrut. Panu ngaji mah jaheuh tinggal nu teu ngahiji aing mah surutu-surutu kitu heran. Surutu naon eta kiai teu ngaji. Hese. Da eta lah. Geus aya bahasa muta'ammidan. Kumaha lamun teu ngahaja? Nah, kumaha lamun teu ngahaja? Ieulah sanksi-sanksina. Urang mah hese ngabongkar langsung dina Al-Qur'anul Karim. Serahkeun ka ahlina. Saha sahabat? Numantak cek di dina ge iya, kumubihi zawa adlim minkum. Teu sambarangan ngakurkeun nu dibunuh, kudu akur jeung gagantina nu mana nu bakal ngahukumanana. Lain kudu sambarangan urang Arab, tapi ya kumubihi zawa adlim. Dua jelema lalaki anu adil, anu nganyahokeun kana sipatan hewan-hewan tersebut. Geus serahkeun ka sahabat anu ngarti. Sahabat anu ngarti geus dibukukeun ditalungti ku Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i geus ngitabkeun al-um kitabna raudhah ka belah dieuna, majmu belah dituna sarahna. Belah dieuna jadi Fathul Muin, ka belah dieuna jadi Riyad, tinggal di deuleu bae. Kumaha babandinganna namun maehan onta aya dina Riyad. Kumaha mun maehan sapi aya dina Riyad. Kumaha mun maehan embe aya dina Riyad. kumaha mun maehan hayam engke kumaha teh kumaha jeung kumaha kumaha kumaha kumaha. Nah iyalah ayat nama iya dikemas ku ulama lantaran urang mah lain ahli hadis. Namun dina hadis mah aya ieu babandingana jeung ieu, ieu babandingana jeung ieu, ieu babandingana jeung ieu. Numandak di dieu dijelaskeun sakadar para sahabat. Wa qad hakama Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas mah seorang sahabat, wa Umar jeung sidina Umar mah, wa Aliun jeung sidina Ali mah. Pinuamah bibadanatin mun aya jelema ngabunuh keur ihram teh ngabunuh ngabunuh manuk soari nu sok disebut ku urang manuk onta manuk gede bisa ditumpakan disebut manuk soari di urang mah koswari soari atawa burung onta ta eta teh mun urang keur ihram ngabunuh eta onta hiji tuh nang saya ta ieu ta keteranganna Ibnu Abbas Umar Ali Masya Allah kebelah dia sahabat kene cuman waktu nak wallahu a'lam.